Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran As-Siratun Nabawiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan beberapa hukum fikih, beberapa fikih yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian perang Khaybar. Hukum-hukum fikih yang ada pada perang Khaybar. Ami Anwar, apa hukumnya sembelihan Ahlul Kitab? Apa hukumnya sembelihan Ahlul Kitab? Halal apa haram? Halal. Dalilnya? Apa dalilnya halalnya sembelihan Ahlul Kitab? Nah, ini dari anu. Kalau dari ayat Al-Qur'an sudah kita bahas dalam fikih muyassar tadi. Ini yang ana maksudkan apa hukum sembelihan Ahlul Kitab yang bisa diambil dari kejadian-kejadian perang Khaybar. Kejadian apa kira-kira? Mas Anwar. Dari kejadian perang Khaybar diambil istimbat ini yang menunjukkan halalnya sembelihan Ahlul Kitab. Abu Ahmad, dari mana? Nurdin, dari mana pengambilan istimbatnya? Nah, diambil dari Rasulullah SAW menerima hadiah daging panggang dari siapa? Dari seorang wanita Yahudi. Ini faedah yang berikutnya. Ini belum kemarin. Jawazul akli min zaba'ihi ahlil kitab wa hillu ta'amihim. Bolehnya memakan dari sembelihan-sembelihan Ahlul Kitab. Bolehnya memakan dari sembelihan-sembelihan Ahlul Kitab. Wa halu ta'amihim, dan halal makanan mereka. Sangat jelas Rasulullah SAW menerima hadiah berupa kambing ataupun daging panggang, daging kambing panggang. Rasul dikasih itu sudah matang atau masih mentah atau masih hidup? sudah matang, sudah dipanggang, sudah dikasih racun, tinggal menikmati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memakannya, Rasul memakan, memakannya, mengunyah-ngunyahnya, kemudian dilewekkan. Sementara sahabat yang lainnya, ada seorang sahabat di situ yang sampai memakannya dan kemudian meninggal dunia. Ini menunjukkan dalil, selain tentunya dalil Al-Quran yang telah kita sebutkan dalam fikih muyassar. Ya, ini namanya apa? Praktek langsung Rasulullah SAW memakan sesembelihan ahlul kitab. Nah, dari situ pula menunjukkan kepada kita faedah yang berikutnya. Ketika Rasulullah SAW menerima daging panggang dari wanita Yahudi, ini menunjukkan jawazu qabuli hadiyatil kafir, bolehnya menerima hadiah orang kafir. Bolehnya apa? Menerima hadiah dari orang kafir. Naam. Rasulullah SAW menerima hadiah dari seorang Yahudi berupa apa? Daging kambing tersebut. Boleh menerima hadiah dari orang-orang kafir. Kalau ada pertanyaan, dan sering pertanyaan, nanti dikhawatirkan mereka membeli daging, membeli makanan tersebut dari uang-uang hasil riba, misalnya kan, dari uang yang haram, dari jual beli riba dan seterusnya. Maka yang disebutkan oleh para ulama, walaupun mereka sebagian berpendapat tidak boleh menerima dari orang yang misalnya penghasilannya adalah riba, murni riba, atau sebagian besar tidak ada penghasilan lain kecuali riba, tapi yang lain mengatakan boleh. Boleh. Walaupun mereka penghasilannya adalah riba, boleh kita untuk apa? Menerima hadiahnya, makanan, minuman dan yang lain sebagainya. Kenapa? Haramnya itu untuk dia. Adapun untuk kitanya tidak. Jadi paham ya? Sama haram. Nah, orang misalnya bertransaksi riba, dia uangnya haram bagi dia, tetapi ketika kita dikasih, nah maka itu halal bagi kita. Ketika dia berjual beli dengan kita dengan uang dari hasil ribanya, maka uangnya halal bagi kita. Haramnya bagi apa? Siapa? Pemiliknya. Haramnya bagi pemiliknya. Adapun bagi orang yang diberi, yang dikasih hadiah dan seterusnya, itu tidak haram. Nah, karena di antara sifatul Yahud yang Allah sebutkan di dalam suratul Nisa, mereka itu di antara sifat mereka aklihimus suhud. Aklihimu as-suhud. Ingat dalam surah Al-Maidah. Dan dikarenakan mereka biasa memakan riba. Aklihimu as-suhud. Biasa memakan harta riba. Tapi tetap Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir. Begitu juga apa? Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang kafir. Bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan baju besinya tergadai dengan orang kafir. Ini menunjukkan bahwa boleh. Tetapi tentunya harus berhati-hati, jangan sampai muncul adanya kecintaan padanya, dihindari untuk berteman akrab dengan orang-orang seperti itu, dikhawatirkan akan mempengaruhi agama kita semuanya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan menyebutkan di antara kejadian dari perang Khaybar. Yani kejadian kepulangan Rasulullah SAW dari perang Khaybar. Kejadian ini walaupun sebagian para ulama menyebutkan itu terjadi ketika pulangnya Rasulullah SAW dari Hudaybiyah. Ketika beliau pulang dari Hudaybiyah. Wa ruya annaha kanat fi marji'ihim min ghazwati Tabuk. Begitu juga sebagian berpendapat ini terjadi kejadian ini pada kepulangan beliau dari perang Tabuk. Tetapi di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, pada kejadian-kejadian fasal tentang perang Khaibar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan falamma kana bi ba'd ath-thariq, maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan beliau, di sebagian perjalanan beliau, sara lailahu, beliau berjalan di malam hari bersama pasukan, tentunya beliau berjalan bersama pasukan di malam hari. Hatta idza kana bi ba'dhi ath-thariq, sampai ketika beliau berada di sebagian perjalanan, adrokahumul karo, menimpa mereka rasa kantuk. Arrosa, maka beliau pun menghentikan perjalanan dan beristirahat karena pasukan tertimpa kantuk di malam hari. Wa qala li Bilal, maka ataupun Rasulullah SAW berkata, man yakla'una, siapa yang bisa menjaga kami malam ini? Man yakla'una, siapa yang bisa menjaga kami malam ini? Faqala Bilal, ana. Maka Bilal mengatakan, saya wahai Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat Rasul mengatakan ikla lana al-lail, wahai Bilal, jagalah untuk kami malam ini, kami ngantuk berat. Dalam riwayat yang lain Rasul bertanya, siapa yang bisa berjaga-jaga malam ini, kami ngantuk. Maka Bilal mengatakan, saya yang berjaga-jaga wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dan juga para sahabat diantaranya Umar itu tertidur, maka Bilal yang jaga. Fasalla Bilalun ma quddira lahu, maka Bilal ketika berjaga beliau manfaatkan berjaga sambil sholat. Beliau sholat. Maka sholatlah Bilal dengan apa-apa yang telah ditentukan. Insyaallah ini para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ketika berjaga-jaga, enggak ngelamun, enggak mondar-mandir tok, dipergunakan untuk sholat. Begitu juga kita ingat kisah dua orang yang berjaga. Dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka salah seorang di antara mereka, gimana kalau kita gantian saja? Gantian jaganya. Kamu tidur dulu atau saya yang tidur dulu? Maka sahabatnya mengatakan, saya tidur terlebih dahulu. Maka ya sudah, sahabatnya tertidur, maka yang satunya berjaga. Ternyata yang berjaga ini dia sambil berjaga dari musuh, dia manfaatkan untuk sholat malam. Nah, sampai ketika sholat malam dengan yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba buah anak panah musuh meletak mengenai badannya. Lagi sholat, dia tidak mengaduh kesakitan tetapi terus melanjutkan sholatnya. Kemudian anak panah yang kedua mengenai dia. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Anak panah yang ketiga, dia akhirnya karena khawatir musuh akan menyerang, dia bangunkan sahabatnya. Ini apa nafidin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa dari dua kejadian ini bagaimana luar biasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Pengampunan mereka 6 kebiasaan mereka untuk qiyamul lail. Pada posisi berjaga-jaga mereka manfaatkan untuk qiyamul lail. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bilal juga demikian, ketika disuruh jaga beliau salat. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan ukuran kadar yang telah Allah takdirkan. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tertidur. Falamma taqarabal fajr, maka tatkala fajar hampir tiba, salat subuh hampir tiba, istanada Bilalun ila rahilatihi muwajihal fajr. Bilal bersandar di kendaraannya menunggu fajar, menghadap ke fajar, nyender di kendaraannya. Sudah dekat waktu fajar, Bilal bersandar di kendaraannya menghadapi fajar, menunggu fajar. Apa yang terjadi? Afanahuddin rahimani wa rahimakumullah, fa ghalabat Bilalan aina. Ternyata kedua mata Bilal menguasainya. Ngantuk berat Bilal radhiyallahu anhu. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, dalam keadaan beliau bersender di kendaraannya, ngantuk berat. Akhirnya apa? Bilal tertidur. Falam yastayqidh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahadun min ashabihi hatta darabat humus syamsu. Maka ternyata ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Nabi enggak bangun, Bilal juga enggak bangun, dan tidak ada seorang pun yang bangun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bangun salat subuh. Hatta darabat humus syamsu, sampai matahari memukul mereka semuanya. Ya Pak, sampai cahaya matahari mengenai wajah-wajah mereka semuanya, tubuh-tubuh mereka. Ini menunjukkan apa? Secara waktu ikhtiar itu sudah habis waktu subuh. Nah, bayangkan terbit matahari, terbangunnya terbit matahari, bukan terbit, sudah meninggi. Kalau terbit fajar itu kan sudah meninggi. Kita surup saja terkadang belum kelihatan mataharinya. Ini sudah bangun gara-gara matahari. Cukup meninggi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama bangun. Sahabat yang pertama bangun. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut. Bangun-bangun ternyata dibangunkan karena terkena matahari. Sinar matahari. Faqala ay Bilal. Maka Rasul mengatakan, "Oi, hai, ya Bilal, kemana kamu? Katanya berjaga semalam." Faqala, maka kata Bilal mengatakan, "Akhadha bi nafsi." Alladhi akhadha bi nafsik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka Bilal mengatakan, yang memegang jiwaku dialah yang juga memegang jiwamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memegang jiwaku dialah yang memegang jiwamu juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ayah dan ibuku, demi ayahmu dan bapakku dan ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibuku menjadi tebusan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Rasul tidak menghardiknya, sudah cuma demikian. Naam. Faqtadu rawahilahum syai'an. Maka mereka pun menggiring ataupun menuntun kendaraan-kendaraan mereka sedikit. Hatta kharaju min zalikal wadi, sampai mereka keluar dari lembah tersebut. Humaqal, hadza wadin bihi syaitan. Kemudian Rasul mengatakan di lembah ini ada syaitannya. Di lembah ini ada syaitannya. Falamma jawazahu, maka tatkala Rasul melewati lembah tersebut, amarahum an yanzilu wa an yatawaddau. Rasul memerintahkan mereka untuk turun dan berwudu. Berwudu, thumma shalla sunnatal fajr. Kemudian beliau salat sunnah fajar. Thumma amara Bilalan, kemudian beliau memerintahkan Bilal, fa aqamas shalah. Maka nam Bilal mengiqamati salat, wa shalla binnas, dan beliau pun mengimami manusia. Beliau mengimami manusia. Humman sarafa ilaihim wa qad ra'a min faza'ihim. Kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabat setelah salat beliau, dan sungguh beliau melihat ketakutan mereka, keterkejutan mereka. Wa qala ya ayyuhan nas. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai manusia, innallaha qabada arwahana. Sesungguhnya Allah, dialah yang memegang, menggenggam ruh-ruh kita. Sesungguhnya Allah, dialah yang memegang ruh-ruhnya kita. Walau sya'a la raddaha ilayna fi hinin ghairi hadza. Dan seandainya Allah menghendaki, sesungguhnya Allah akan mengembalikannya kepada kita pada waktu selain ini. Naam, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan al-naum akhul mayyit. Tidur itu saudaranya kematian. An-naum akhul mayyit, yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Sekehendak Allah kapan dia mengembalikan ruhnya kita. Ketika kita tidur, ruh-ruh kita semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benar-benar dipegang oleh Allah Tabaraka wa Taala, tidak dikembalikan, meninggal dunia dia, dan ada yang kembali dilepaskan. Ya, ini dia masih hidup. Dan ketika Allah melepaskan, sekehendak Allah dilepaskannya pada waktu kah? Pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengembalikan roh kita pada waktu selain ini. Nah, ini beliau Allah mengembalikan ruh-ruh mereka ketika matahari mengenai wajah-wajah mereka. Maka kata Rasulullah SAW, kita lagi. Fa idza raqada ahadukum 'anish shalah aw nasiyaha thumma faza'a ilaiha falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha. Maka kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian tertidur dari salat, ketiduran dari salat. Nam aw nasiyaha atau lupa salat, thumma fazi'a ilaiha, kemudian dia terkejut kepadanya, terkejut bangun-bangun, apa, sudah terang, sudah matahari mengenai mereka. Nam atau terkejut tiba-tiba, belum salat tadi, belum salat. Maka kata Rasulullah SAW, hendaknya dia sholat sebagaimana dia sholat pada waktunya. Sama ketika sholat pada waktunya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu sholat sudah tidak lagi pada waktunya. Matahari telah terbit. Thumma iltafata Rasulullah SAW ila Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Bakar. Faqala. Maka kata Rasulullah SAW, inna syaitan ata Bilalan, wahuwa qa'imun yusalli. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu mendatangi Bilal dalam keadaan dia berdiri sholat. Sesungguhnya syaitan, Rasul menceritakan, tentunya wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menceritakan bagaimana kejadian kok bisa Bilal tertidur. Nah, luar biasa, Masya Allah, ini dari sabda Rasulullah, benar-benar godaan syaitan itu sangat berat, sangat semangat dia menggoda manusia. Ya, ini dalam hal ini melalaikan ataupun mengajak untuk berhenti dari ibadahnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan mendatangi Bilal dalam keadaan Bilal sedang berdiri sholat. Disebutkan sudah cukup lama sholatnya. Beliau sholat ma kudirolahu, dengan apa-apa yang Allah takdirkan. Fa'adja'ahu, maka syaitan membuat Bilal berbaring, nyender, capek. Nah, dibikin oleh syaitan Bilal apa? Berbaring. Duduk dia, nyender di kendaraannya tadi. Belum tertidur kan? Belum tertidur. Nah, mulai ngantuk. Falam yazal yuhaddi'uha yu'addi'uhu kama yuhadda'u sobi hatta nama. Kemudian kata Rasulullah, terus menerus syaitan itu menenangkan Bilal sebagaimana seorang bayi ditenangkan dengan ditepuk-tepuk dengan tangannya. Tahu ya, menenangkan bayi biar tidur. Terus menenangkan tangan. Terus menerus ditenangkan oleh syaitan Bilal ketika itu sebagaimana apa? Orang menenangkan bayi supaya tidur. Kan gak langsung tidur kan? Tidur bayi enggak. Tidur enggak. Pelan-pelan, usap-usap, lama-lama ngantuk, bayinya tidur. Itu jadinya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ditepuk-tepuk hatta nama, sampai Bilal tertidur. Naam. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, fa akhbarahu bi mithli ma akhbara bihi Abu Bakrin. Maka Rasulullah memberitakan kepada Bilal seperti apa yang diberitakan oleh Abu Bakar. Luar biasa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, sudah salat. Nah, sudah salat masih didatangi oleh syaitan. Nah, kalau kita kan belum salat. Belum salat sudah dilus-lus. Nah, enggak sempat lah bangun ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya. Rasulullah SAW menyatakan kalau kita nama itu syaitan meletakkan tiga ikatan di ubun-ubun kita. Ingat ya hadisnya ya. Syaitan meletakkan tiga ikatan di ubun-ubun kita. Nah, tiga ikatan itu kata Rasulullah SAW, setiap ikatan syaitan mengatakan alaika naumun tawil. Alaika naumun tawil. Ketika seorang mau tidur diikat oleh syaitan ubun-ubunnya dengan tiga ikatan. Setiap ikatan diucapkan oleh syaitan alaika naumun tawil, atasmu untuk tidur panjang. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ketika seorang bangun, kemudian dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka halat uqdah, maka lepas satu ikatan tadi. Ketika seorang apa, dia mengusap wajahnya, bangun tidur, kemudian membaca doa setelah tidur, lepas satu ikatan. Masih ngantuk enggak biasanya? Masih ngantuk. Masih dua ikatannya. Nah, maka ketika dia ke kamar mandi berwudu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, wa idza tawaddaa halat uqdah. Ketika lepas satu ikatan, maka apa? Ketika dia berwudu, maka lepaslah satu ikatan. Tinggal satu. Kemudian ketika dia sholat, maka halat uqdah, lepaslah ikatan yang ketiga. Maka pagi harinya ketika orang ini sholat di malam harinya, enam pagi harinya dia bersemangat, gembira, dia senang wajahnya, dirinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa illa pagi harinya dia kaslan. malas pada hajar rahimani wa rahimakumullah. Apa penting? Di antara karena memang itu nas hadis Rasulullah SAW, benar-benar syaitan menggoda manusia untuk tidak bisa bangun malam dengan tiga ikatan alaika naumun tawil, wajib bagimu untuk tidur panjang, kata dia. Maka oleh sebab itulah hendaknya di antara perkara yang memudahkan kita untuk bangun seperti malam untuk mengerjakan sholat malam adalah apa? Sering kita sampaikan tentunya dia berniat untuk bangun malam. Kalau enggak ada niat, bagaimana mungkin bisa bangun? Kemudian yang berikutnya diantaranya adalah dia berupaya untuk sebelum tidurnya membaca zikir-zikir sebelum tidur. Jangan sampai dia, insya Allah semakin banyak zikir, kan banyak zikirnya. Semakin banyak yang dibaca sebelum tidur, insya Allah dengan niat yang kuat akan mudah bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Kita tergarang susah bangun itu diantaranya adalah memang ketika mau tidur lupa berzikir atau geblak gitu saja. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini ada beberapa faedah. Apa agak panjang dikit. Fi fikhi hadhil kisah. Ibnu Qayyim menyatakan fasal fi fikhi hadhil kisah, tentang fikih kisah ini. Fiha yang pertama, anna man nama an salatin au nasiyaha fa waqtuha hina yastayqidhu au yadhkuruha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, dari kisah ini, barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa salat, maka waktunya adalah ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Ini ada nas hadisnya Rasulullah SAW menyatakan manama anis solati man nasiya solatan au nama anha, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa mengerjakan solat nam au nama anha atau dia ketiduran, kafaratuha, maka kafarohnya adalah an yusalliha idza dzakaraha, dia mengerjakan solat ketika dia ingat kapanpun waktunya. Yang kedua, faedahnya wa fiha anna sunan ar-rawatib tuqda kama tuqda al-faraid. Bahwasanya salat-salat sunnah rawatib bisa diqadha. Salat-salat sunnah rawatib itu bisa diqadha sebagaimana salat-salat yang lima waktu bisa diqadha. Tahu kodok ya, tidak adaan, tidak pada waktunya. Nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat mengkodok sholat subuh plus Rasulullah mengkodok sholat sunnah subuh. Jadi paham tidak? Sholat sunnah Rasul ketika habis bangun dalam keadaan matahari telah terbit, itu beliau tidak langsung sholat subuh, tetapi beliau sholat sunnah dulu, sholat sunnah terlebih dahulu. Padahal waktu sholat sunnahnya masih pendek. Hah? Masih gimana? Masih nggak waktu sholat sunnahnya? Sudah habis tentunya, sudah habis. Wong waktu sholat wajibnya habis, berarti sholat sunnahnya juga habis. Tapi beliau mengerjakan sholat sunnah fajar terlebih dahulu. Dahulu ini menunjukkan sholat sunnah rawatib bisa diqadha kalau seorang lupa atau ketiduran. Nah, beliau sholat mengqadha sholat sunnah fajar, begitu juga beliau pernah mengqadha sholat sunnah zuhur. Beliau juga qadha sunnat zuhur wahdaha. Beliau pernah mengqadha sholat sunnah zuhur. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam qada as-sunan ar-rawatib ma'al farid wal ma'al faraid. Maka dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengqada salat sunnah rawatib dan salat sunnah begitu juga yang wajib. Begitu pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, kejadian salah seorang sahabat ketika setelah salat berjamaah, dia salat lagi di belakang. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah selesai sholat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang sholat lagi di belakang. Setelah sholat subuh. Maka Rasulullah SAW bertanya, kamu sholat apa? Kamu sholat apa? Karena gak ada sholat, setelah subuh. Maka dia mengatakan, saya tadi belum sholat sunnah qobliyah subuh. Belum sholat sunnah fajar. Ketiduran atau bangun sudah Oma tidak sempat sholat sunnah, maka saya kerjakan setelahnya. Qadha'an. Sebagai qadha', maka tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafudin rahimani wa rahimakumullah. Wa fiha. Ya, yang lupa misalnya tidak sempat sholat qobliyah zuhur, bisa diqadha' setelahnya. Tapi di qadha ini kalau lupa atau ketiduran. Kalau sengaja ya ngapain di qadha? Enggak ada uzur namanya. Nah. Ini luar biasa, berarti masya Allah para sahabat itu, Rasulullah dan juga para sahabat luar biasa semangatnya berarti. Sampai sholat sunnah pun di qadha. Berikutnya, wa fiha, kalian ya tanggung. Annal fa'itah yu'adzanu laha wa yuqam. Sesungguhnya sholat yang terluput itu tetap diazani dan diikomati. Fa'inna fi ba'di turuki hadhil kisah, maka sungguhnya pada sebagian jalan-jalan kisah ini, beliau annahu amara bilalan fanada bisholah. Naam. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menyeru sholat. Wa fi ba'dhiha amara bilalan, pada sebagian jalan-jalan hadis ini Rasulullah memerintahkan Bilal fa azana wa aqama, kemudian Bilal azan dan iqamat. Zakarahu Abu Dawud, disebutkan oleh al-Imam Abu Dawud. Padahal matahari telah terbit, sudah terang, tapi apa, Rasul memerintahkan dulu Bilal untuk apa? Azan dan iqamat. Wa fiha. Dan padanya pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qada'ul fa'itah jama'atan. Bolehnya mengqada' salat yang terluput itu, atau mengqada' salat secara berjamaah. Ini salat yang berjamaah tentunya. Luput semuanya salat subuh. Pada waktunya sudah terbit matahari, maka mereka mengkodoknya secara berjamaah. Bukan cepat-cepat sendiri-sendiri. Tidak. Berjamaah. Berjamaah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya. Dua lagi. Wa fiha qada'uha alal fawr. Padanya ada faedah. Mengkodok sholat yang terluput itu langsung. Yang namanya mengkodok sholat yang terluput itu langsung, tidak ada jeda. Nah, fal yusalliha idza zakaroha. Maka hendaknya kafaroh orang yang ketiduran atau orang yang lupa adalah dia sholat ketika dia ingat. Berarti langsung, walaupun itu waktu terlarang. Saya ulangi. Langsung mengkodok sholat yang tertinggal atau yang dia ketiduran atau dia lupa, boleh langsung dikerjakan, boleh walaupun di waktu terlarang. Adapun di sini Rasulullah SAW nggak langsung, beliau jalan terlebih dahulu. Ingat kisahnya ya, Rasul nggak langsung, aduh Bilal ketiduran, azan cepet azan, enggak. Rasul, ayo jalan terlebih dahulu. Jalan sedikit maju dari tempat peristirahatan mereka. Kenapa? Kalau ini Rasulullah alasannya likaunihi makanan fihi syaitan. Rasul diberi wahyu bahwasanya tempat ini tempatnya syaitan. Nah, maka beliau pergi ke tempat yang lebih baik, yang lebih baik. Tapi asalnya adalah langsung. Dan hal tersebut yang Rasul berjalan sebentar itu tidak dianggap luput dari bersegera mengqadha. Karena Rasulullah SAW ketika berjalan itu bersegera meninggalkan tempat tersebut karena tujuan untuk segera mengqadha. Berarti dia sibuk dengan sholat dan keadaannya. Dan yang terakhir, wa fiha tanbihun ala ijtinabish shalah fi amkinatish syaitan. Tanbih, peringatan untuk menjauhi sholat di tempat-tempat syaitan. Tanbih untuk menjauhi, jangan sampai kita sholat di tempat-tempat banyak syaitan. Kal hammam, seperti kamar mandi. Wal hus, tempat kotoran, WC dan semisalnya, mintorikal bitorikal aula. Fa inna hadhihi manaziluhu allati ya'wi ilaiha wa yaskunuha, dikarenakan tempat-tempat ini tempat berlindungnya syaitan dan tempat tinggalnya syaitan. Nah, diambil dari Rasul tidak sholat di situ. Tidak sholat di situ itu ada dikarenakan di situ ada syaitan. Di situ tempat syaitan. Nah, terus bagaimana pula kalau memang karena di situ ada syaitannya. Terus bagaimana kalau memang di itu memang tempat-tempat yang disenangi oleh syaitan, maka dihindari di kamar mandi dan WC. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah karena memang di kamar mandi itu tempatnya syaitan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan ketika masuk kamar mandi untuk berlindung dari syaitan. Jangan lupa, jangan masuk-masuk saja, berlindung dari syaitan. Kamar mandi, WC itu tempatnya syaitan, maka ketika masuk hendaknya dia membaca zikir masuk dalam WC dan itu bisa menamai kita semuanya dari terlihat aurat kita oleh syaitan. Allahumma inni, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan lupa syaitan bersemangat membuat lupa bani Adam terhadap ilmu yang telah dia ketahui. Ini yang bisa disampaikan. Alakum minkum alal itolah. Mohon maaf kalau kepanjangan. Tanggung. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.